Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Hadithillah kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu telah kita baca hadis yang ke-1166. Hadis yang kedua sebelum berakhirnya pembahasan hadis-hadis dalam bab ini. Yang di dalam hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah hukum yang telah kita ketahui dan telah kita baca pada pertemuan yang lalu. Dan di dalam hadis ini disebutkan tentang persaksian seorang wanita dalam hal susuan. Persaksian seorang wanita dalam hal susuan itu diterima. Diterima untuk menentukan dan menetapkan hukum dari persaksian tersebut. Yang di dalam masalah ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Apakah persaksian seorang wanita itu diterima atau tidak dalam masalah susuan? Ini ada khilaf. Ada beda pendapat di kalangan para ulama. Al-Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa persaksian seorang wanita dalam hal susuan tidak bisa diterima. Karena tidak bisa diterima, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dasar. Tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan suatu hukum. Al-Imam Abu Hanifah menyatakan persaksian itu harus dua orang laki-laki baru bisa diterima. Kalau tidak dua orang laki-laki, seorang laki-laki dan dua orang perempuan, itu baru bisa diterima. Itu pendapatnya Imam Abu Hanifah berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk mengangkat saksi itu dua orang laki-laki. Kalau tidak ada, maka dua orang perempuan dan seorang laki-laki. Al-Imam Malik berpendapat bahwa persaksian seorang wanita itu tidak diterima kecuali dua orang. Dua orang wanita diterima, satu orang wanita tidak diterima. Pria dan wanita sama, harus dua orang. Al-Imam Asy-Syafi'i berpendapat persaksian wanita tidak bisa diterima kecuali empat orang wanita. Kecuali empat orang wanita. Kalau orang laki-laki dua, kalau wanita itu empat. Al-Imam Ahmad, beliau berpendapat, Imam Ahmad dan sebagian ulama salaf yang lain berpendapat, persaksian seorang wanita, jika wanita itu terpercaya, maka diterima. Berdasarkan hadis ini. Kemudian pendapat yang rajih dari pendapat para ulama dalam masalah ini, bahwa persaksian seorang wanita yang terpercaya terkait dalam masalah susuan itu diterima. Persaksian seorang wanita yang terpercaya terkait masalah susuan itu diterima. Berdasarkan hadis ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis yang jelas menunjukkan persaksian seorang wanita yang terpercaya dalam hal susuan itu diterima. Ketika ada seorang wanita datang kepada Uqbah bin Al-Harith beserta istrinya menyatakan bahwa wanita itu dulu menyusui Uqbah bin Al-Harith dan Ummu Yahya. Ketika Uqbah bin Al-Harith menyampaikan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari ketika Uqbah tidak menerima. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Uqbah bin Al-Harith agar supaya memisahkan, menceraikan istrinya. Ini jelas persaksian seorang wanita yang terpercaya terkait dengan masalah susuan itu makbulah, diterima. Jadi syahadatul mar'ah al-wahida birradha, persaksian seorang wanita terkait dengan susuan ini diterima dan cukup sebagai dasar untuk menetapkan hukum. Dan Al-Imam As-Sanani dalam kitabnya Subulus Salam menyatakan bahwa hukum ini adalah hukum yang dikhususkan dari keumuman hukum persaksian. Jadi hukum ini dikhususkan dari keumuman hukum persaksian. Keumuman hukum dalam persaksian seperti disebutkan di dalam Al-Quran, dua orang laki-laki. Atau kalau tidak ada dua orang laki-laki, seorang laki-laki dan dua orang wanita. Sebagaimana dinyatakan oleh Imam Abu Hanifah. Itu hukum tentang persaksian secara umum. Akan tetapi khusus dalam masalah susuan, seorang wanita, persaksian seorang wanita diterima. Dan hadis ini, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari ini, hadis Uqbah bin Al-Harith mengkhususkan hukum persaksian atau keumuman hukum persaksian yang ada dalam Al-Quran dan yang ada dalam hadis-hadis yang lain. Dan Syaikh Ibnu Taimin dalam Fathul Jalal wal Ikram juga beliau menyatakan bahwa hukum persaksian seorang wanita dalam susuan itu diterima. Dan ini khusus dalam masalah susuan. Oleh karena itu Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad beliau menyatakan idza shahidatil mar'atu bi annaha qad arda'athu wa zawjatahu faqad lazimatul hujjatu minallahi ta'ala fitstina biha. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, apabila ada seorang wanita yang bersaksi bahwa dirinya telah menyusui seorang suami dan istrinya, itu menyusui suami dan istrinya dulu di masa kecil, maka persaksian itu mengharuskan, melazimkan hujjah dari Allah Ta'ala agar supaya suami itu menjauhi, meninggalkan istrinya. Wa wajib alaihi mufaraqatuha, dan wajib untuk menceraikan, untuk memisahkannya. Hal ini karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Uqbah bin Al-Harith, da'ha anka, tinggalkan dia, yaitu istrimu, dari kamu. Walaysa li ahadin ayuftiya bighairi, dan tidak boleh bagi seorang pun yang berfatwa, tidak boleh seorang pun berfatwa dengan fatwa selain Nabi. Kalau Nabi SAW berfatwa dan memutuskan bahwa persaksian seorang wanita yang terpercaya dalam hal susuan diterima dan ditetapkan sebagai hujjah agar supaya suami istri itu berpisah karena persaksian seorang wanita bahwa dirinya dulu telah menyusuinya. Maka tidak boleh ada seorang pun yang berfatwa berbeda dengan fatwanya Nabi. Tidak diperbolehkan. Nabi berfatwa persaksian seorang wanita dalam hal susuan diterima, kemudian yang lain berfatwa yang lain, itu tidak diperbolehkan. Dan Al-Imam As-Syaukani belum menyatakan al-haq wujubul amal biqalil murdiyah, dan yang hak kata Al-Imam As-Syaukani dalam kitabnya Nailul Autar, al-haq wujubul amal biqalil murdiyah, dan yang hak yang benar wajib berpegang dengan ucapannya wanita yang menyusui. Karena itu seandainya ada suami istri, kemudian tahu suami istri itu bahwa dulu di masa kecil itu disusui oleh seorang wanita. Tahunya itu adalah karena pernyataan, perkataan seorang wanita yang terpercaya. Maka wajib untuk berpegang kepada ucapan tersebut. Wajib untuk berpisah. Karena itu adalah pernikahan yang tidak sah. Karena itu adalah pernikahan antara dua mahram. Pernikahan antara dua mahram itu pernikahan yang batil, pernikahan yang tidak sah. Dan para ulama dalam hal ini ijma, para ulama dalam hal ini sepakat, tidak ada perbedaan pendapat bahwa pernikahan dua mahram itu tidak sah. Baik karena sebab susuan atau karena sebab yang lainnya. Karena sebab susuan atau karena sebab nasab, atau karena sebab musoharoh, yaitu sebab ada hubungan famili karena sebab pernikahan, maka pernikahannya itu tidak sah. Dan apabila tahu setelah pernikahan itu terjadi, maka wajib saat mengetahuinya untuk berpisah. Kalau tahu dalam keadaan belum terjadi hubungan suami istri, maka tidak ada kewajiban mahar. Namun kalau tahu dalam keadaan sudah terjadi hubungan suami istri, maka istri berhak untuk mendapatkan mahar. Ketika mereka sudah memiliki anak, maka anak-anak itu nasabnya tetap kepada kedua orang tuanya, meskipun kedua orang tuanya itu adalah sudah berpisah dan mereka adalah dua mahram. Nasabnya tetap kepada kedua orang tuanya. Karena hal itu terjadi atas dasar ketidaktahuan. Dan apa yang telah terjadi, apa yang telah dilakukan dari hubungan suami istri itu bukan perkara dosa. Karena sebab ketidaktahuan. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya, itu hadis yang terakhir dalam bab ini, dalam bab susuan. Hadis yang ke-1167. Wa an Ziyadin As-Sahmi qol naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tustardha al-hamqa, akhrajahu Abu Daud wa huwa mursal wa laysat li Ziyadin suhbah. Wa an Ziyadin As-Sahmi qala, dan dari Ziyad As-Sahmi berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang an tustardha al-hamqa, melarang wanita yang kurang akal diminta untuk menyusui anak. Akhrajahu Abu Daud, hadis dikeluarkan oleh Abu Daud, wa huwa mursalan, hadis itu hadis mursal. Wa laysat li Ziyadin suhbah, dan Ziyad tidak memiliki suhbah, artinya bukan sahabat Nabi. Dan dari Ziyad As-Sahmi berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang wanita yang kurang akal diminta untuk menyusui anak. Hadis dikeluarkan Abu Daud, dan hadis itu hadis yang mursal. Hadis mursal itu termasuk hadis yang dhaif, hadis yang gugur akhir sanadnya, yang dari tabi'in langsung kepada Rasulullah tidak disebutkan sahabat. Hadis ini hadis yang mursal, hadis yang dhaif. Disebutkan dalam hadis ini bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang wanita yang kurang akal diminta untuk menyusui. Maksudnya Rasulullah sallallahu melarang menyusukan anak kepada wanita yang kurang akal. Al-hamqa itu adalah wanita yang qalilatul aqli, dha'ifatul basirah, wanita yang kurang akal. Menyusukan anak kepada wanita yang kurang akal itu dilarang. Akan tetapi hadis ini adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Dan para ulama terkait dengan masalah ini itu menyatakan dalam menyusukan anak itu disunnahkan supaya memilih wanita yang baik akhlaknya, yang baik akhlaknya, baik fisiknya. Karena sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa air susu yang disusu oleh seorang anak di masa penyusuan, yaitu di masa anak itu masih kecil, di masa 2 tahun atau kurang sebelum masa penyapihan, itu berpengaruh terhadap pertumbuhan anak, berpengaruh terhadap fisik anak. Dan itu juga berpengaruh terhadap tabiat anak. Dan dinyatakan oleh para ulama itu bisa yughayyiru, tiba-tiba bisa merubah tabiat. Karena itu disunahkan ketika mau menyusukan anak itu supaya kepada wanita yang baik, baik akhlaknya, baik fisiknya, yang sehat, ya. Bukan yang sakit-sakitan, bukan yang berpenyakit dengan penyakit yang berbahaya. Demikian juga yang akhlaknya baik. Karena itu para ulama juga memakruhkan menyusukan anak kepada wanita yang tidak beriman, wanita yang kafirah atau yang fasik atau yang jelek akhlaknya. Itu perkara yang dimakruhkan. Nah. Dan dulu sudah pernah saya sampaikan di awal pembahasan tentang ar-radha, di awal pembahasan tentang susuan. Baik, sekarang kita masuk pada bab berikutnya. Bab berikutnya yang dibawakan penulis di sini adalah babun nafaqat. Babun nafaqati. Bab tentang nafkah. Nafkah. Disebutkan oleh penulis di sini an-nafaqat dalam bentuk jamak, bukan dalam bentuk mufrad. Karena menyangkut beberapa macam nafkah. Bukan hanya nafkah suami kepada istri saja, tetapi juga menyangkut nafkah yang lain. Nafkah kerabat kepada kerabatnya, nafkah suami kepada istri, dan juga yang lainnya. Sehingga disebutkan dalam judul dengan bentuk jamak, babun nafaqat, bab nafkah-nafkah. Nah, dalam bab ini penulis akan membawakan beberapa hadis terkait dengan masalah nafkah. An-nafaqah, nafkah, maknanya menurut syariat adalah kifayatu man yamunuhu ta'aman wa kiswatan wa maskanan wa tawabi'uhu. Nafkah menurut syariat itu adalah mencukupi orang yang menjadi tanggungan. Mencukupi orang yang menjadi tanggungan orang yang ditanggung. Baik makanannya, wa kiswatan pakaiannya, wa maskanan tempat tinggalnya, wa tawabi'u dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Itu makna nafkah. Seperti anak itu menjadi tanggungan orang tua. Orang tua yang menanggung anak. Maka orang tua menafkahi anak itu artinya mencukupi kebutuhan anak dari sisi makan, pakaian, tempat tinggal, dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Memberi makan, mencukupi kebutuhan makan, mencukupi kebutuhan pakaian, mencukupi kebutuhan tempat tinggal, artinya menempatkan mereka, orang-orang yang menjadi tanggungan dalam nafkah, di tempat tinggal yang bisa untuk tempat tinggal. Dan juga kebutuhan-kebutuhan lain yang terkait dengan hal itu, seperti pengobatan ketika sakit dan yang lainnya. Itu makna nafkah menurut istilah syariat. Nah, nafkah ini ada beberapa macam. Ada nafaqatuz zaujat, nafkah untuk istri. Ada nafaqatul aqarib, nafkah untuk kerabat. Ada nafaqatul mamalik, nafkah terhadap hak milik seperti hewan atau budak. Karena mereka itu butuh nafkah. Dan nafkah itu adalah perkara yang disyariatkan. Dan dasar disyariatkannya nafkah itu adalah Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Al-Quran menetapkan tentang wajibnya memberikan nafkah. Seperti dalam surat At-Talaq, ayat yang ketujuh, Allah berfirman, liyunfiq dhu sa'ati min sa'atih. Hendaknya orang yang memiliki kelapangan, dia memberikan nafkah dari kelapangannya. Kemudian dalil dari hadis adalah hadis-hadis yang akan kita baca dan kita bahas di dalam bab ini. Kemudian para ulama juga telah ijma, telah sepakat. Para ulama telah sepakat tentang wajibnya nafkah fil jumlah secara global. Baik itu nafkah manusia terhadap dirinya, nafkah manusia terhadap istrinya, terhadap keluarganya, terhadap binatang ternaknya, dan yang lainnya. Nah, dan penulis akan membawakan pembahasan yang pertama di dalam bab ini adalah nafkah terkait dengan nafkah istri. Baik, kita baca hadis yang pertama di dalam bab ini. Hadis yang pertama di dalam bab ini atau hadis yang ke-1168 dari awal. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dakhalat Hindu bintu Utbah imra'atu Abi Sufyan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun shahihun la yu'tini minan nafaqati ma yakfini wa yakfi baniyya illa ma akhadhtu min malihi bighairi ilmih. Fahal alayya fi dhalika min junah? Faqal khudhi min malihi bil ma'rufi ma yakfiki wa yakfi baniki. Muttafaqun alayh. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah semoga Allah meridainya berkata, dakhalat Hindu bintu Utbah imra'atu Abi Sufyan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hindun bintu Utbah, istri Abu Sufyan, masuk menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun shahih. Maka Hindun berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan itu adalah seorang laki-laki yang sangat bakhil. La yu'tini minan nafaqati ma yakfini wa yakfi baniyya. Tidak memberikan nafkah kepada saya dengan nafkah yang bisa mencukupi saya dan mencukupi anak-anak saya. Illa ma akhadtu min malihi bighairi ilmih, kecuali yang saya ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Fahal alayya fi dhalika junah? Maka apakah saya berdosa dalam hal itu? Faqala, maka Nabi menjawab, khudhi min malihi bil ma'rufi ma yakfiki wa yakfi bani. Ambillah olehmu dari hartanya dengan cara yang ma'ruf, yang bisa mencukupi kamu dan bisa mencukupi anak-anak kamu. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari Aisyah, semoga Allah meridainya, berkata, Hindun bintu Utbah istri Abu Sufyan masuk pada Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang sangat bakhil. Tidak memberikan nafkah kepada saya yang bisa mencukupi saya dan mencukupi anak-anak saya, kecuali yang saya ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Maka apakah saya berdosa dalam hal itu? Maka Nabi bersabda, ambil dari hartanya dengan cara yang ma'ruf, yang bisa mencukupi kamu dan mencukupi anak-anak kamu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini kedudukannya jelas, hadis yang sahih, muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Aisyah radhiyallahu anha di dalam hadis ini mengkisahkan, meriwayatkan kisahnya istri Abu Sufyan terkait dengan nafkah yang diberikan oleh suaminya Abu Sufyan. Hindun bintu Utbah, istri Abu Sufyan, datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengadukan permasalahan nafkah yang diberikan oleh suaminya, itulah Abu Sufyan, dengan nafkah yang tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup diri dan anak-anaknya. Kemudian melapor kepada Rasulullah bahwa suaminya Abu Sufyan itu rajulun sahih, seorang laki-laki yang sahih. Sahih itu orang yang sangat bakhil, yang sangat pelit. Karena kebahilannya, tidak memberikan nafkah kepada anak istri dengan nafkah yang bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Bukan karena tidak punya, bukan karena tidak ada harta untuk menafkahi, tapi karena sebab pelitnya. Untuk anak istrinya, bakhil. Kecuali tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup saya dan anak saya, kecuali saya mengambil hartanya tanpa sepengetahuan. Artinya, untuk mencukupi kebutuhan hidup dirinya dan anak-anaknya itu, mengambil harta suaminya tanpa sepengetahuan suami, untuk mencukupi kebutuhan hidup dirinya dan anak-anaknya. Ya, dengan kata lain, kecuali yang saya curi, ya, ambil tanpa sepengetahuan. Kalau mengandalkan pemberian, enggak cukup. Nah, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, ambil tanpa sepengetahuan, tanpa izin. Lah, apakah perbuatan saya yang seperti itu dosa? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, ambil. Ambil dari hartanya, tapi ingat dengan cara yang ma'ruf, yang bisa mencukupi kebutuhan hidup kamu dan anak-anak kamu. Artinya kamu tidak dosa. Ya. Kalau kamu tidak diberi yang bisa mencukupi, teruskan kamu ambil, gitu maksudnya. Ambil tanpa sepengetahuan. Tapi ingat pesannya Nabi, bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang ma'ruf itu adalah sesuai dengan adat, sesuai dengan uraf kebiasaan manusia, dalam mencukupi nafkah. Tidak boleh lebih dari itu. Bil ma'ruf itu adalah sesuai dengan uruf, dengan adat. Disesuaikan dengan keadaan manusia, dengan kebiasaan mereka. Bil ma'ruf ini tidak ada batasan tertentu, tapi sesuaikan. Waktunya kapan? Tempatnya di mana? Disesuaikan. Di zaman itu kebutuhan makan per hari berapa? Kamu diberi berapa? Umpamanya kebutuhan makan. Kalau umpamanya di zaman sekarang, sebagai contoh umpamanya, per hari 30 ribu dikasih 10 ribu, kurang 20 ribu. Nah, ngambil bil ma'ruf ya 20 ribu. Jangan lebih dari itu, maksudnya gitu. Kalau kebutuhan per hari 50 ribu, dikasihnya 30 ribu, kurang 20 ribu, ambil yang 20 ribu. Itu maksudnya, disesuaikan kebutuhannya. Kemudian juga disesuaikan dengan tempatnya, di mana dia tinggal, di kota atau di desa. Kebutuhan besarnya, kebutuhan hidup berapa? Ya. Kalau tinggalnya umpamanya di daerah perkotaan, yang kebutuhan hidupnya lebih besar daripada yang di desa. Lah diberinya berapa? Kekurangannya berapa? Disesuaikan dengan kebutuhan. Itu namanya bil ma'ruf. Kemudian juga lihat kondisi suami. Suami itu orang yang lapang rezeki, banyak harta, atau orang yang hartanya pas-pasan atau kurang. Disesuaikan. Ya. Kalau suaminya enggak punya harta, memang dapatnya dalam mencari segitu, enggak boleh ngambil, sabar. Kalau memang ngasihnya 20 ribu memang dapatnya segitu. Nah itu gak boleh protes kalau memang sudah seperti itu kondisinya. Ya, kalau ngasih saran sih boleh-boleh saja, membantu bagus. Tapi kalau sudah berusaha cari dapatnya segitu, ma'rufnya ya sudah segitu memang. Gitu. Tapi kalau umpamanya hartanya ada, rezeki punya banyak, tapi kok bahil? Nah, ambil. Tapi bil ma'ruf. Kalau kebutuhannya itu umpamanya sehari 50 ribu, diberinya 40 ribu, kurang yang 10 ribu ini harus dipenuhi. Kalau enggak ya nanti bisa ngutang. Ambil 10 ribu untuk memenuhi kebutuhannya. Dari sisi kebutuhan harian. Mungkin dari sisi kebutuhan pakaian atau yang lain, ini lain lagi. Ya, ngambilnya sesuai dengan kebutuhan yang ma'ruf. Kalau kebutuhan per hari 50 ribu, kemudian sudah dikasih 40 ribu, kurangnya 10 ribu, ngambilnya 100 ribu. Nah, ini dosa, sisanya terhitung nyuri. Ya. Harus minta izin. Ya. Ini yang 10 ribu saya ambil memang karena kurang. Selebihnya saya minta izin. Kalau diizinkan ya. Kalau kamu minta izin, jangankan 100 ribu, 200 per hari saya kasih. Oh, berarti enggak bahil kalau gitu. Jadi harus bil ma'ruf. Itu ketentuannya bil ma'ruf. Nah, hadis ini memberikan beberapa faedah hukum. Di antaranya yang pertama, wujubu nafaqatiz zawjah wal aulad. Hadis ini menunjukkan tentang wajibnya memberikan nafkah kepada anak istri. Wajib memberikan nafkah kepada anak istri. Kalau dikatakan wajib memberikan nafkah kepada anak istri, itu tidak ada lain berarti kewajiban ayah. Ya, kewajiban ayah. Jadi ayah itu wajib menafkahi anak dan istri. Tentang wajibnya suami menafkahi istri, itu disebutkan dalam surat Talak, ya, yang tadi sebagian sudah saya bacakan. Allah berfirman, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Hendaknya orang yang memiliki lapangan rezeki memberikan nafkah dari kelapangan rizkinya. Dan barang siapa yang disempitkan rizkinya, maka hendaknya dia memberikan nafkah sesuai dengan rizki yang Allah berikan kepadanya. Yang pertama, wajib memberikan nafkah. Memberikan nafkah sesuai dengan kelapangan rizki sesuai dengan rizki yang Allah berikan kepadanya. Yang dipersempit hartanya, yang memberikan nafkah sesuai dengan harta yang dimiliki. Allah tidak membebani seorang pun kecuali dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Mudah-mudahan Allah akan menjadikan kelapangan kemudahan setelah adanya kesulitan. Ayat tersebut menunjukkan tentang wajibnya suami memberikan nafkah kepada istri. Dan hadis ini juga sebagai dalil tentang wajibnya suami memberikan nafkah kepada istri. Dan masih banyak lagi hadis yang lain yang menunjukkan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istri. Dan para ulama dalam hal ini ijma, para ulama dalam hal ini sepakat, tidak ada beda pendapat tentang wajibnya suami memberikan nafkah kepada istri. Wajibnya suami memberikan nafkah kepada istri meskipun istrinya itu orang kaya. Istri kaya tidak menggugurkan nafkah bagi istri. Tidak kemudian ketika istrinya kaya, suaminya tidak kaya, yang menafkahi hukum nafkahnya jadi berubah. Oh, sekarang yang berkewajiban istri menafkahi suami. Enggak. Walaupun suaminya tidak kaya, istrinya kaya, kewajiban nafkah tetap. Ya, tetap suami wajib memberikan nafkah. Kecuali kalau istri itu menggugurkan haknya, dia enggak ngambil, ya itu enggak masalah, itu urusan orang yang berhak mau ngambil haknya atau tidak ya. Tapi dari sisi kewajiban tetap suami wajib memberikan nafkah kepada istri meskipun istrinya itu lebih kaya daripada suami. Nah, adapun masalah istri mau mengambil haknya atau tidak, menggugurkan haknya atau tidak, nah, itu perkara yang diperbolehkan. Nah, kemudian batasan nafkah itu berapa besarnya? Kemudian bagaimana kalau suami tidak memberikan nafkah yang bisa mencukupi? Insyaallah kita lanjutkan pembahasan ini pada pertemuan yang akan datang dan kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.